طيب أسلوب يلا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Berkata Sahabat Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala, qawluhu fis sahih, ini dalam matan Syekh Muhammad Abdul Wahab mendatangkan hadis yang beliau nisbatkan kepada as-sahih, kitab sahih, yang dimaksud dengan pengitlakan kalimat as-sahih maksudnya adalah sahihaini, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Artinya hadis ini yang didatangkan oleh beliau rahmatullah, yaitu ada dalam kitabnya sahih Bukhari, imam kitabnya Imam Bukhari dalam sahihnya, dan kitabnya Imam Muslim dalam sahihnya. Mau dikatakan ayat fi sahihaini, berarti ya ikhwan, ini adalah istilah yang perlu dipahami bagi seorang talib. Ketika disebutkan dengan lafaz as-sahih dalam sebagian syarah, seperti syarah kita ini Fathul Majid, syarah kitab tauhid, ketika disebutkan dengan lafaz as-sahih maksudnya adalah sahihain. Seperti disebutkan dengan istilah Al-Hafidh, maksudnya adalah Ibnu Hajar. Kita disebutkan kalau Syekhul Islam, maksudnya yaitu siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, ini ada dalam Sahihain. Syekh Bukhari Sahih Muslim, kalau wa Ibnul Musayyib wa Sa'id Ibnul Musayyib بني حزن بني أبي وهب بني أمر بني عائد بني إمران بني مخزوم القرشي المخزومي. Dengan istilah ibnu Musayyib, yakni namanya Sa'id, Sa'id ibnu Musayyib. Dulu kalau disebut ibnu Musayyib marah. Paham? Kalau isim maf'ul dia enggak suka. Jadi Ibnul Musayyib isim fa'il. Namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Bani Hazan bani Abi Wahab bani Amri bani A'id bani Imrana bani Makhzum Al-Qurasi Al-Makhzumi Ahadul ulama wal fuqaha al-kibar as-sab'a min at-tabi'in, satu di antara para ulama, satu antara para fuqaha al-kibar. Mana al-kibar? Yakni yang mereka memiliki banyak riwayat dari para sahabat, atau yang ketemu banyak para sahabat, itu namanya kibar. Para tabi'in, tujuh dari para kibar tabi'in. Ittafaqa alul hadis ala anna marasilahu asahul marasili. Ahlul hadis, penyebutan dengan istilah ahlul hadis ini suatu keutamaan. Mereka para muhaddisun sepakat bahwasanya mursal-mursalnya Sa'id bin al-Musayyib, mursal yang paling sahih, mana mursal adalah seorang tabi'i mengangkat hadis langsung kepada Rasulullah tanpa menyebutkan seorang sahabi, itu namanya mursal. Kemudian hadis-hadis mursal ini dibagi oleh ahli ilm tentang kekuatan marasulnya. Sementara mursalnya Sa'id bin Musayyib adalah mursal yang paling sahih dari segenap para tabi'in yang memiliki irsal terhadap langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum asal dalam masalah hadis mursal adalah dhaif. Ini hukum asal. Sementara tentang sebagian hadis yang mursal dikatakan lebih sahih, bukan berarti maknanya sahih. Tergantung kekuatan syawahidnya yang menyambungnya. Waqala Ibnu al-Madini rahimahullah ta'ala, Ali Ibnu al-Madini, la'alamu bitabi'ina awsa'at ilman minhu. Aku tidak mengetahui di kalangan para tabi'in yang lebih luas ilmunya daripada Sa'id. Maknanya Sa'id termasuk dari kalangan para tabi'in yang ilmunya sangat luas. Mata ba'da tis'in waqad nahaza samanina, meninggal pada tahun setelah 90 Hijriah, ba'da tis'in. Halo. Lah. Benjing mawon telepon sing wetak lem wadares. Iya, insyaallah. Baik, perhatikan. Mata ba'da tis'in. Meninggal pada tahun setelah 90 Hijriah. Tis'in, kalimat at-tis'in adalah diambil dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihitung dari mulai hijrahnya beliau. Maknanya setelah 90. Waqatna hazat samanin, beliau dikala meninggal umurnya mendekati umur 80 tahun. Nahaza dekat. Samanin dengan mencapai umur 80 tahun, yakni hampir 80 tahun umurnya beliau Sa'id rahimahullah taala. Wa Abu al-Musayyib sahabiyun. Dan bapaknya Sa'id namanya al-Musayyib. Beliau juga seorang sahabi. Baqiya ila khilafati Utsman radhiyallahu anhu. Beliau hidup sampai di masa khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu. Wa kadzalika jaddu Haznun, demikian juga kakeknya Sa'id namanya Hazn. Juga seorang sahabi, ustusyida bil Yamamah. Beliau terbunuh dalam perang Yamamah. Ustusyida terbunuh dalam peperangan namanya ustusyida. Perhatikan ya ikhwah, sebagian kalimat antum sebagai para pemula yang masih dalam keadaan pemula harus cermat. Makna cermat yaitu paling enggak dalam setiap kali pertemuan mengenal kosakata dan telah dikenal dihafal. Setelah dihafal jangan sampai lupa. Ini ilmu itu seperti itu, berangsur. Ya kan? Dari hari ke hari semakin bertambah. Sebagaimana dikatakan, la yakhlu yawmuka min fa'idatin. Janganlah kosong harimu kecuali mendapatkan fa'idah. Di antaranya adalah kita sebagai orang ajam, harus banyak mengenal kalimat-kalimat Arab dan kita hafal. Baqiyah ila khilafat Utsman, yakni al-Musayyib baqiyah, yakni hidup sampai zaman khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu. Demikian juga kakeknya, kakeknya Sa'id namanya Hazn, seorang sahabi juga ustusyidah, terbunuh, dikatakan mati syahid, ustusyidah, terbunuh. Orang yang terbunuh dalam peperangan dikatakan ustusyidah. Bil Yamamah, dalam perang Yamamah. Kisah ini dikisahkan oleh Ibnul Musayyib. Dan Hazn ini termasuk dari kalangan para sahabat yang membaiat Nabi tahta sajarah. Maka oleh itu Hazn termasuk orang yang masyhud lahu bil jannah, mendapatkan rekomendasi persaksian bagi Hazn ini radhiyallahu ta'ala anhu sebagai penduduk surga. Kenapa? Karena para sahabat yang ikut membaiat Nabi, sumpah setia, janji setia kepada Nabi tahta sajarah, di bawah pohon ketika itu, maka seluruhnya masuk surga. Maka oleh itu Hazn ini satu di antara mereka radhiyallahu anhu yang dijamin dengan jaminan surga. Taib, Allah taala alam. Qauluhu lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu. Al-wafatu ini fa'il dari hadarat. Ay alamatuha wa muqaddimatuha. Maka tatkala Abu Thalib hadir waktu meninggalnya, masa meninggalnya telah hadir kepada dia. Hadarat Abu Thalib, al-wafatu, kematian menghadiri Abu Thalib. Kematian menghadiri Abu Thalib, mendatangi Abu Thalib. Maknanya tanda-tanda kematian, awal-awal bukti ataupun akan mendekati kematiannya Abu Thalib, itu namanya hadrat Abu Thalib al-wafatu. Kenapa? Kalau sudah meninggal beneran ya enggak bisa ngomong. Ya. Maksudnya itu adalah tanda-tanda datangnya kematiannya Abu Thalib. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam syarahnya ja'ah saja enggak tanpa ada dhamir. Maka sebagian cetakan seperti itu, maka ini yang benar adalah ja'ahu sebagian dalam matan. Jadi ketika mendekati kematiannya Abu Thalib, Rasulullah SAW mendatangi dia. Yuhtamalu ayyakun al-musayyib hadara ma'al isnaini. Ada kemungkinan bahwasanya al-musayyib juga ikut hadir bersama dua orang tadi. Siapa dua orang itu? Hah? Siapa? Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal. Fa innahuma min Bani Makhzum. Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal keduanya dari Bani Makhzum. Wa huwa yaitu al-Musayyib juga Makhzumi, dari Bani Makhzum juga. Ya, ini ketiganya seluruhnya dari Bani Makhzum. Maka kalau itu sangat layak kalau dikatakan tiga-tiganya hadir tatkala mendekati kematiannya Abu Thalib. Wa kana tisalah, wa kana salasu, dan dulu tiga orang ini, ya kan, Al-Musayyib dan Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, idza katat kala itu mereka kufar. Fakutila Abu Jahlin ala kufrihi, sedangkan Abu Jahal terbunuh di atas kekufurannya. Wa aslama al-akhirani, bukan akhirani, al-akhirani. Dan keduanya, selain Abu Jahal, dua orang yang lain, Abdullah bin Umayyah dan Al-Musayyib, keduanya masuk Islam. Yang tiga orang dikala itu berkawan, tapi sayangnya Abu Jahal tidak muwafaq, maka mati di atas kekufuran, dan keduanya masuk Islam, yaitu Al-Musayyib sama Abdullah bin Umayyah. Taib qauluhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam hadis ini, ya ammi. Demikian bacaannya, ya ammi. Munada mudhaf, munada mudhaf am. Ammi adalah munada mudhaf, yajuz fihi isbatul ya wa hadfuha. Boleh dibaca ya ammi pakai ya mutakallim. Boleh juga dibuang ya ammi tanpa ya mutakallim. Kudifatil ya'uhuna, di sini dibuang ya mutakallim, wa bagatil kasratu dalilan 'alaiha. Kasra yang ada dalam huruf mim ini sebagai bukti atas ya tadi dibuang. Dalilan 'alaiha 'alal ya, jadi sebagai bukti di sana ada ya. Kasratu masih ada dalam huruf mim. Ini sebagai bukti bahwasanya yang mahdhuf adalah ya. Alaiha alal ya, ya ini dalam mu'annas, maka dikatakan alaiha. Qauluhu kul la ilaha illallah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, ya ini suruh mengucapkan dengan lafadznya, suruh melafadzkan, bukan cuma dalam hati, suruh mengucapkan kalimat kul, katakanlah, ucapkanlah, bukan cuma yakinilah, tapi ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ini sebagai bukti bahwasanya talqin, mengajari, mendikte kalimat tauhid, bukan cuma sekedar Allah Allah Allah sebagaimana yang masyhur di pertengahan kaum muslimin, dari orang awam atau mereka yang berpendidikan tapi pendidikannya salah, orang yang terpelajar tapi ternyata salah dalam mengambil ilmu, sehingga mentalkin seorang yang mau meninggal dengan ucapan Allah Allah, alasannya khawatir nanti di pertengahan kalimat meninggal, la ilaha, langsung meninggal. Maka biar enggak salah dalam mengucapkan kalimat tauhid, cukup dengan Allah Allah. Padahal kalimat Allah bukan kalimat tauhid. Lafaz Allahu bukan kalimat tauhid. Bukan pengesahan terhadap sesembahan kita Allah Jalla wa Ala. Maka ini perlu dijelaskan, terkhusus kita yang ada dalam majelis ini, di mana kita kadang menjumpai keluarga kita atau kawan kita atau tetangga kita, mentalkin orang yang mau meninggal dengan ucapan Allah Allah, ya kan, diucapkan di telinganya, didikte di telinganya, tapi dibilang Allah Allah tok. Termasuk perkara yang mahdhas dalam din, juga termasuk pembodohan. Pembodohan, kenapa? Karena seorang yang talkin dianggap apa, menurut perasaannya dia sudah benar dalam mengucapkan kalimat tauhid, tapi karena dibodoh-bodohi maka menjadi salah tidak terasa. Dan yang lebih bodoh adalah yang mengajari, yang mentalkin. Dan ini masyhur di pertengahan kaum muslimin, tidak asing di kalangan kita, rata-rata mendengarkan seperti itu, ya kan. Maka kalau itu perhatikan bahwa talkin adalah dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah, kalimat yang mufidah. Maka dalam contoh sebagian pelajaran nahwu adalah seperti apa? Kalam yang mufid adalah kalimat la ilaha illallah. Kalam yang mufid, kalam memberikan faedah dalam bahasa Arabiyah adalah seperti contohnya la ilaha illallah. Ya. Kalau cuma Allah tak, tidak mufid. ya kan? Kalau bilang Allah bukan, bukan kalimat yang bukan kalam yang mufid, bukan kalam yang memberikan faedah. Kenapa? Karena seorang yang berbicara tak sepantasnya diam di atas lafaz lafzul jalala Allah. Demikian juga orang yang mendengarkan enggak paham akan apa yang didengar dengan kalimat Allah Allah, apa maksudnya? Enggak paham. Tapi ketika dikatakan Allah ilaha illallah, ya kan, hadhihi lugha arabiyyah, paham? La nafiya lil jinsi. Ya kan, la ma'budah, la ilaha. Bermakna ilah ma'bud. Al ilah bermakna ma'bud. Mungkin kata la ma'budah hakun illallahu. Nah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah baru benar. Itulah kalimat yang mafhum yang memberikan faedah dalam lughah al-arabiyah. Ataupun Allah, Allah, Ar-Rahman, Al-Hakim. Orang enggak paham. Maka itu bukan kalimat yang memaknai tauhid dengan ucapan Allah. Amarahu ayyakulaha. Amarahu Rasulullah memerintah Abu Thalib agar mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Li ilmi Abi Thalibin bima dalat alaihi min nafi syirik billahi wa ikhlasil ibadatillahu wahdahu. Kenapa kau disuruh mengucapkan itu? Karena Rasulullah mengetahui, bahkan kufar Quraisy seluruhnya mengetahui bahwasanya Abu Thalib juga tahu dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah berupa menafikan syirik, meniadakan syirik dengan Allah, berupa menafikan apa meniadakan sekutu dengan Allah dan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah. Ini dipahami oleh Abu Thalib. Maka ketika bilang la ilaha illallah, seandainya dia bilang Abu Thalib, maka dia harus berlepas diri dari semua sesembahan dari selain Allah dan menetapkan sembahan hanyalah untuk Allah tok. Dan ingkar terhadap tagut dari semua tawagut. Ini Abu Thalib tahu tentang kandungan makna la ilaha illallah. Bukan sebagaimana orang yang belajar lama tentang kalimat la ilaha illallah tapi apa ketika ada ongkar ingkar terhadap tagut katanya takfiri. Ya kan? Pulang dari Yaman, pulang dari jamaah Islamiyah, pulang dari Mesir, kuliah membawa gelar LC dan semisalnya. Ketika ada orang ingkar terhadap tagut menatawagit di antara hukum di luar hukum Allah dikatakan tagut, siapanya apa? Wah, itu takfiri. Pemahaman takfiri. Hakim yang menghukum di luar hukum Allah dikatakan tagut takfiri. Sistem pemerintahan yang mengambil tata cara demokrasi dikatakan tagut katanya takfiri. Ya kan? Padahal Abu Thalib paham. Abu Thalib itu paham tentang makna la ilaha illallah. Jika dia ucapkan, maknanya dia berlepas diri dari syirik dengan Allah Ta'ala dan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Azza wa Jal dan ingkar terhadap tawagut. Kenapa? Karena wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah. Ini dipahami oleh para musyrikin, maka mereka enggak mau mengkufuri. Kalau kufur dengan tagut berarti masuk Islam. Harus beriman. Dan itulah makna la ilaha illallah. Karena paham akan makna itu, maka mereka enggak mau mengucapkan. Beda dengan orang yang tiap hari mengucapkannya, didengung-dengungkan. Tapi enggak apa makan makna kalimat ini sehingga ya kan? Kebodohan terus merajalela dalam pemikirannya. Ditularkan kepada yang lain agarnya apa? Merata. Illa man rahimallahu ta'ala. Kecuali orang yang dapat rahmat dari Allah Ta'ala yang sedikit. Yang itu pahamkan kalimat la ilaha illallah. Maka dikatakan ini amarahu ayyakulaha li ilmi Abi Thalibin bima dalat alaihi min nafi syirik billahi wa ikhlasil ibadatillah wahdah. Rasulullah memerintah Abu Thalib agar mengucapkan kalimat tersebut la ilaha illallah karena Abu Thalib mengetahui tentang apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa penafian syirik dan berupa memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Penafian syirik dengan Allah. Fa inna man qalaha an ilmin wa yakinin faqad bari'a minas syirki wal musyrikin wa dakhala bil Islam. Maka sungguh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berangkat dari ilmu. Mengucapkannya berangkat dari ilmu, pengucapannya itu bersumber dari ilmu, dorongan keyakinan tentang kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia telah berlepas dari syirik, berlepas diri dari musyrikin, dan dia masuk Islam. Naam, kita katakan siapapun yang mengucapkan kalimat la ilallah di awal kali kita ketemu, maka kita katakan dia muslim. Tapi kalimat ini ada pembatalnya, seperti seorang yang telah wudu, kadang batal, kadang selang itu sholat, kadang batal. Demikian juga seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kadang batal dengan beberapa pembatal. Maka dikatakan di sana ada pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat ini berangkat dari ilmu, berangkat dari keyakinan yang benar, maka sungguh dia telah berlepas diri dari syirik, berlepas diri dari musyrikin, dan dia masuk Islam. Maka itu perhatikan bagaimana seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha sementara berkawan dengan musyrikin, membela syirik. Apa tak tak tak apa ini? Perhatikan, rapi. Rapi. Kenapa tak tak tak? Kalau nukang besok yang sekarang. Baik. Li'annahum ya'lamuna ma dalat alaihi. Karena mereka tahu li'annahum. Mereka tahu apa yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat la ilaha illallah. Siapa mereka? Musyrikun. Di hari itu. Abu dzalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslimun aw kafirun. Ya Allah, rapi antum tuh gimana? Tok tok tok tok. Dengarkan. Rapi. Namamu siapa? Kamu yang rapi, namamu rapi. Masa kamu enggak rapi? Di waktu itu tidak ada di Mekah kecuali muslim atau kafir. Fala yaquluha illa man taraka syirka wa bari'a minhu. Maka tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali orang yang meninggalkan syirik dan berlepas diri dari syirik. Maknanya setelah di Mekah, diantaranya adalah di Madinah, banyaknya para munafikin, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah karena tasatturan. Demi apa? Menghindari dirinya dari pembunuhan, peperangan, biar dihitung dari kalangan kaum muslimin. Seperti Ibnu Salul dan kawan-kawannya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hari demi hari, tapi dia kafir, artinya menyembunyikan kekufuran, mendzahirkan kalimat la ilaha illallah dalam ucapannya, mendzahirkan ibadah-ibadah yang bersama Nabi mereka melakukannya, tapi menyembunyikan ingkar terhadap apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan. Sekedar toleransi. Nah itu. Maka seperti Islam nasionalis termasuk ini adalah termasuk nifak. Namanya Islam nasionalis termasuk nifak. Di mana bahwasanya memiliki keyakinan nasionalisme tapi kadang mendorongkan keislaman. Maka memiliki toleransi luas dan lebar terhadap agama selain Islam. Tidak membenci kekufuran, bahkan melihat orang yang multazim disindir-sindir dengan sindiran-sindiran yang kejam dan keji. Ini karena apa? Karena berangkat dari pemikiran nasionalisme. Ini berbahaya. Berbahaya sekali. Di antaranya adalah kaumiyah. Baik. Wala muhadir Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu ila al-Madinah kana fi al-muslimun al-muwahhidun wal-munafiqun alladziina yaquluna bi al-sinnatihim wa hum ya'rifuna ma'naha. Lakin la ya'taqidunaha lima fi qulubihim min al-adawa was-shakki war-raib. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama para sahabatnya ke Madinah. Di sana dalam di kota Madinah ada orang-orang Islam, para muwahhidin dan ada juga para munafikun. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan-lisan mereka. Dan mereka tahu akan makna kalimat la ilaha illallah. Wahum ya'rifuna ma'naha. Bayangkan. Wahum ya'rifuna ma'naha, maknanya tahu. Konsekuensinya tahu, tuntutannya tahu. Akan tapi mereka tidak meyakininya. Nah ini, mereka tidak meyakininya. Kenapa lima fikulim? Karena kan dalam hati mereka ada al-adawa permusuhan. Wasak ada keraguan. Waraib sama saja. Sak waraib sama keraguan. Berarti kan, duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Karena ada keraguan, karena ada permusuhan dan keraguan dalam hati mereka sehingga mereka mengucapkan tapi mereka tidak meyakininya. Kaum al-muslimin bi dhahiril a'mal dunal batin. Mereka para munafikun bersama kaum muslimin pada amalan-amalan yang zahir. Seperti salat. Ya kan? Amalan yang zahir seperti salat. Zakat dilaksanakan dalam perbuatan bentuk perbuatan tapi diingkar dalam hatinya, enggak yakini. Toleransi. Wa fi al-yahud juga di Madinah ada Yahud. Waqat aqarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajaroh. Wa wada'ahum bi an la yakhunuhu wa la yudahiru alaihi aduwan kama huwa madzkurun fi kutubil hadis wasiyar. Siar banyak namanya, wasiar bukan sair. Katakan itu siar. Bagaimana siar? Hah? Apa? Mufradnya apa mufradnya? Hah? Mufradnya apa? Sarung. Hah? Siar itu jamak, mufradnya apa? Sabi. Hah? Sairun. Sairun, sairun, sairun di Malaysia. Apa, Rizki? Sirotun, sirotun, siarun, bukan sairun. Nah, sairun di Malaysia udah mulai bahasa itu. Taib. Yahud ada di Madinah wa akarrohum. Waqat akarrohum Rasulullah SAW memberikan ketetapan bagi mereka. Tatkala beliau hijrah ke sana. Wa da'ahum bi'alla yakhunuhu. Wala yudahiru alahi aduan. Artinya Rasulullah SAW memberikan apa? Wadah. Apa maksud? Wadah ayu wadiu. Janjian dan semisalnya. Memberikan janji, memberikan ikatan, kesepakatan. Janganlah mereka mengkhianati Nabi, janganlah mereka itu yudahiru aduan. Artinya apa? Membela musuh demi melawan Nabi. Jangan mereka itu Yahud membela musuh, menolong, memberikan doharo, memberikan pertolongan terhadap musuh untuk melawan Nabi. Dengan di sini. Maka kalau itu, dakwah itu kalau memang ada seorang yang mau mengambil musuh untuk melawan dakwah, maka dia tidak ragu lagi adalah kenifakan dalam hatinya yang sangat gamblang. Dakwah ini dijadikan musuh. Di antaranya adalah mungkin musuh dari orang yang memiliki kekuatan tangan besi. Itu berarti nifak. Perhatikan. Perjanjian kesepakatan yang Nabi minta dari mereka Yahud, jangan memberikan mudoharo, pertolongan, bantuan terhadap musuh untuk melawan Nabi. kalau dilakukan dari seorang yang mengaku muslim dari kalimat la ilaha illallah yang diucapkan, berarti nifaq. Mahfum? Perhatikan. Maka itu dakwah yang mulia ini yang ada di kampung baru ini, siapa yang mau coba-coba untuk mencarikan musuh dalam rangka untuk membuat porak-porak dakwah ini, maka ketahuilah sebelum terjadi apa yang ingin dilakukan, kita hukumi nifaq. Bisa kafir. Ya kan? Dan pertemuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kalau orang sudah mulai kalah hujah demi jaga gengsi, maka langkahnya adalah tadi mengambil kekuatan yang mungkin bisa digunakan untuk memporak-porandakan dakwah. Dan ini sebagaimana yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini yang sering kita sebutkan, diantaranya kejadian di Kunar. Kunar nama tempat di Afghanistan, wilayah yang dulu tempat oleh para salafiyin, berdiri imarah Islamiyah, pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Syekh Jamil Rahman rahimahullah taala. Ya kan? Diporak-porandakan oleh para ahzab. Para ahzab siapa mereka? Mereka yang berjubah, berjenggot, berserban. Batuknya ngetap dengkul sapi. Batuknya ngetap dengkul sapi. Tapi mereka membuat punah dakwah di sana. Ahlu tauhid dibunuhi. Maka oleh itu waktu itu Sahabatul Samad dari Madinah turun ke Sawar. Punya anak namanya kuniannya Abul Fadl. Beliau bersama Syekh Abdul Qadir dari India mengatakan, Hikmatiyar adalah orang yang paling kafir di antara ahzab. Asad dhum kufra. Dikalawa menggempur Kunar. Demikian beliau berfatwa di hari itu. Anaknya yang membantah yang namanya Fadl. Ya kan? Tapi tidak membawa hujah apapun. Karena dia mengikuti perasaan putranya waktu itu di sana, ikut jihad di sana. Perhatikan ya, Ikhwah. Setelah terjadi tragedi Kunar, maka beliau menghukumi bahwasanya ahzab hizbin mereka adalah kufar. Ya kan? Karena membuat punah dakwah tauhid di sana. Ya kan? Sebagaimana yang ada di Damaskus di hari itu. Maka Syiah secara umum dikatakan kufar di hari itu. Tapi perhatikan. Terlebih-lebih lagi keyakinan-keyakinan yang lain terkait dengan Syiah. Jadi wawa'adahum. Bagaimana apa tulisannya, Pak? Wawa? Wa'adahum atau wa'adahum? Wa'adahum. Wa'adah atau wa'adah? Wawo dal ain. Sahih. Wada'u juwadi'u muwada'atan, meninggalkan. Nyantum apa? Oleh alam ini yang diinginkan insyaAllah. Ntar lagi kita maknanya. Jelas? Rasulullah SAW meminta dari mereka jangan mengkhianati Rasulullah SAW dengan memberikan pertolongan kepada musuh untuk melawan dakwah. Sehingga yang tersebut dalam Kutubul Hadis dan kutub Syiar, kitab sejarah. Taib. Qauluhu kalimatan. Qala al-Qurtubi bin Nasr ala annahu badalun min la ilaha illallah. Wa yajuzu raf'u ala annahu khabaru mubtada'in mahdhufun. Ya kan? Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan atau kalimatun. Berkata Imam Qurtubi dibaca dengan kalimatan karena sebagai batal dari kalimat la ilaha illallah. Boleh dibaca rafa kalimatun bahwasanya dia adalah khabar, khabarnya mubtada yang mahdhuf. Khabarnya mubtada yang mahdhuf. Khabaru mubtada'in mahdhufun. Nah. Ini maksudnya apa? Mubtada yang dibuang. Ya kalimatun, begitu. Ya kalimatun. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Ya kalimatun uhaju laka biha. Kalimatun, ya kalimatun uhaju laka biha indallahi. La ilaha adalah kalimat yang ku jadikan pembelaan untukmu dengan kalimat itu di sisi Allah nanti. Faqala lahu atargabu an millati Abdul Muthalib. Maka keduanya, siapa? Abdullah bin Umay dan Abu Jahal. Keduanya ngomong kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah engkau enggak suka lagi dari milahnya Abdul Muthalib, milah syirkiyah, agama syirik, agama selain yang selain apa yang dibawa oleh keponakanmu ini Muhammad. Bagaimana ya ikhwah? Qalu wahatu laka biha indallahi wa bitasdidil jim minal muhajjah. Wahatu laka biha indallahi, jimnya ditasdid, jim al-musaddadah, dari al-muhajjah. Wal murad biha bayanul hujja biha law qala fi tilkal hal. Maksud dengan kalimatnya Nabi ini adalah penjelasan hujjah. Dengan kalimat la ilallah, seandainya Abu Thalib mengucapkannya di saat itu. Paham ya ikhwah? Yani usyhidu laka biya indallahi wa ujadilu. Aku akan bermujadalah, aku akan membela kamu, menyampaikan hujjah di sisi Allah Ta'ala bahwasanya engkau adalah layak aku bela dengan ucapan kamu la ilaha illallah, sehingga seandainya kamu mengucapkannya. Wa fi dalil ala annal a'mala bil khawatim. Dalam potongan hadis ini ada dalil bahwasanya amalan-amalan itu baik dan buruknya ditinjau dari keberakhirannya. Ya kan? Bil khawatim, penutupnya. Kejahatan apapun yang ia lakukan, ya seorang hamba melakukannya, tengok tutup terakhirnya. Kalau terakhirnya adalah baik, maka dikatakan bahwasanya al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menutupi dari apa yang sebelumnya. Tapi kalau lah keberakhiran seorang itu, walaupun dia ahli ibadah, ternyata di akhir hidupnya kekufuran, maka hukumnya adalah di akhir hidupnya. Maka dengan demikian kebaikan-kebaikan Abu Thalib di saat dia masih hidup, seandainya dia mengucapkan kalimat la ilallah sebelum meninggalnya, maka kebaikannya seluruhnya ikut dia sebagai timbangan kebaikan di akhirat di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan aslam ta'ala ma aslaf ta'ala himnal khair. Aslam ta'ala ma aslaf ta'ala himnal khair. Engkau masuk Islam di atas apa yang kau lakukan dahulu berupa kebaikan. Semua kebaikan seorang musyrik, seorang kafir, ketika berakhir dalam keadaan Islam, maka ikut semuanya. Maka kalau itu lain asyrak tala yahbatan na'amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka sungguh sia-sia amalan kamu. Ini ketika dia mati di atas syirik. Tapi kalau seorang yang melakukan kesyirikan dan melakukan kebaikan, di akhir hidupnya melakukan tauhid, memiliki tauhid, mati di atas tauhid, maka semua kebaikan dulu di masa syirik ikut dia, ikut dalam timbangan kebaikannya. Ini pendapat yang rajih, yang kuat, dikuatkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Ya kan? Dan sebelumnya adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Adapun kemutlakan ayat la nasrata yahbatanna amaluka, ini adalah muqayyad. Mutlak tadi ditakid jika mati tetap syirik. Maka kalau itu ketika seorang itu tersela-selai kehidupannya antara Islam dengan syirik, maka akhirnya adalah Islam. Maka seluruh kebaikan dulu di masa jahiliyah menjadi timbangan kebaikan dia. Mahum ya khwa? Seperti ini. Mereka katakan ala annal a'mala bil khawatim. Li'annu law qala fitilkal hali fitilkal hali muttaqidan ma talat alahi. Ya kan? Mutawabaqatan min an-nafyi wal isbat lanafa'athu. Maka seandainya ya kan Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan itu dan dia meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilallah mutawabaqatan. Apa mutawabaqah? Muwafaqah. Berupa penafian dan isbat sungguh akan bermanfaat. Apa makna mutawabaqah dari la ilaha illallah? Makna al-mutawabaqah dari la ilallah adalah apa? Penafian dan penetapan. Terpenuhi dua rukun kalimat la ilaha illallah yaitu nafyu wal isbat. Peniadaan semua al-alihah tidak berhak untuk diibadahi. Ya kan, walaupun wujud bentuknya al-alihah min dunillah, wujud bentuknya beberapa sesembahan dari selain Allah, tapi tidak berhak untuk diibadahi. Dan penetapan yang berhak diibadahi cuma ilahun wahidun, sesembahan yang satu yaitu Allah. Itulah rukun la ilaha illallah, maka bermanfaat bagi dia seorang muwahid. Walaupun membawa dosa sebesar apapun dosanya, maka harapan pasti untuk keluar dari api neraka dengan syafaatnya sufa'a. Sebagaimana telah lewat dalam masalah babu syafa'a. Bagaimana ya Fah? Itulah dakwah, hudah terdakwah yang penuh dengan rahmah. Ya kan? Tapi tentang pemahaman kalimat ini adalah butuh ilmu, butuh belajar. Ya kan? Bukan asal hantam semau-maunya. Pulang dari Damas, mengaku dari kalangan para sabitin, tiba-tiba apa? Ingka terhadap togut katanya apa? Takfiri. La ilaha illallah. Baik. Qalu faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muthalib? Zakkarahu. Artinya keduanya, Abdullah bin Umayyah sama Abu Jahal, zakkarahu, mengingatkan kepada Abu Thalib, al-hujjah al-mal'una, hujjah yang terlaknat. Zakkarahu minat tazkir. Apa tazkir? Mengingatkan. Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal dikala itu mengingatkan kepada Abu Thalib. Apa itu hujahnya? Hujah yang terlaknat. Allati yahtaju bihal musyrikun alal mursalin. Hujah yang terlaknat yang dibikin hujah oleh orang-orang musyrik untuk melawan para rasul. Kaqauli fir'aun li Musa, sebagaimana perkataannya Fir'aun kepada Musa. Fama balu qurunil ula. Maka apa keadaan? Balu itu keadaan. Ini orang-orang yang telah lalu. Alladzina lam yu'minu billah. Wa kaifa haluhum? Ya kan? Ini adalah hujjah yang mal'una. Kalau kamu mau itu terus bagaimana agama Abdul Muthalib? Masa kamu enggak suka? Jadi kalau gitu kamu melawan agamanya Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib gitu. Kalau kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini maunya diajak kepada taklid, diajak kepada ta'assub. Diajak kepada taklid, diajak kepada ta'assub oleh dua kawannya. Abdullah bin Umayyah sama Abu Jahal. Ini namanya dikte untuk ta'assub. Bayangkan. Maka itu perhatikan, berkawan dengan kawan yang jelek ini berbahaya. Ya kan, berkawan orang yang sok pintar ternyata bodoh juga berbahaya. Di antaranya adalah akan menjadi seorang yang muta'asib tanpa hujah. Ya kan? Sebentar lagi akan terbit kitab tentang bantahan terhadap KKTN. Nah, lagi di murojaah, lagi dibaca-baca. Antum harus punya insyaallah dibaca. Tapi bacanya ya pelan-pelan biar paham, jangan terburu-buru. Maka qala ta'ala wa kadzalika arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ini semuanya adalah dakwah taklid. Kampanye untuk taklid seperti ini. Wa kadzalika arsalna min qablika, dan demikianlah kami telah mengutus dari sebelum kamu wahai Muhammad dalam suatu kampung seorang pun yang kami utus membawa peringatan melainkan qala mutrafuha. Mutraf adalah orang-orang yang memiliki apa? Kekuatan dalam sa'biyah. Memiliki kekuatan dalam masyarakat baik ekonomi ataupun kedudukan. Orang-orang yang berada di depan dari kalangan masyarakat yang dianggapnya terpandang, itu mutraf. Orang-orang itu apa bantahan mereka terhadap nazir, terhadap sang pembawa peringatan dari kalangan para rasul. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sebabnya mereka orang-orang yang terpandang tadi dalam ekonomi dan kedudukan, kami mendapati bapak-bapak kami di atas ummah, di atas apa? Tata aturan agama. Wa inna ala asarihim muqtadun. Artinya kami mendapati nenek moyang kita di atas satu tata aturan, dan kami cukup meniti jejak mereka tok. Itu namanya ta'asub, fanatik. Ya kan? Dan inilah kebanyakan kaum muslimin ini yang kita dapati seperti itu. Yang dulu dipelihara di dunia organisasi ya itu aja. Mau keluar sulit. Karena mendapatkan nenek moyang seperti itu. Ya kan? Maka orang-orang organisasi itu mengajak kepada demokrasi, ya kabeh ikut bareng. Ret demokrasinan. Akhwat dan umahat semuanya ikut demokrasinan. Akhwat-akhwat mereka. Ya kan? Betapa banyak sekarang akhwat demokrasi. Ya toh, sama umahat demokrasi. Di pasar-pasar itu semuanya adalah rata-rata akhwat demokrasi. Gandrungi demokrasi sama umat demokrasi. Sekolahan-sekolahan. Nah. Bahkan mungkin label-label Aisyah juga termasuk pendukung demokrasi. Nah ini. Kenapa? Karena taklid. Ta'asub. Jadi toto. Jadi perhatikan. Qalu fa'ada alaihi nabi sallam fa'ada. Maka Rasul pun mengulangi untuk mentalkin Abu Talib agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi keduanya enggak tinggal diam, juga mengulangi atarghabu an milati Abdul Muthalib ya Abu Talib. Maka kau enggak suka lagi dari agamanya Abdul Muthalib. Fi ma'rifatuhuma lim ana la ilaha illallah. Dalam kisah yang tertera dalam hadis ini, keduanya benar-benar mengenal tentang makna la ilaha illallah. Annahuma arafa anna Abu Thalibin law qala la bari'a min millati Abdul Muthalib. Karena keduanya adalah Bani Umayyah dan Abu Jahal, seandainya apa mendengarkan dari Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keduanya tahu ucapan itu sebagai bukti berlepas dirinya Abu Thalib dari agamanya Abdul Muthalib. Ini bukti bahwasanya mereka kufar Quraisy tahu tentang kalimat la ilaha illallah dari sisi maknanya. Bukan sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin bodoh akan kalimat ini, bahkan sampai yang berpendidikan bodoh tentang kalimat ini, menjadi para fobia untuk ingkar terhadap syirik dan pendukung syirik. Jadi ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin, tafaddalu.